sebuah alasan. Nenekku orang hebat, sanggup koprol bagaikan atlet. Napasnya panjang bernapas kuda, lari Jakarta Bandung. Setiap pagi pulang pergi, main bola sehari tiga kali, tarik kejang menambah energi. Terima kasih di atas.